saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Seorang Ahlussunnah wal Jamaah, tentu mereka yang membantah Ahlul Bid'ah dengan menyampaikan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Mereka mengingkari bid'ah-bid'ah mereka, para Ahlul Bid'ah, dengan menyampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Seorang Ahlussunnah wal Jamaah, janganlah gampang membid'ahkan seorang tanpa dengan dalil, tanpa berdalil dengan Al-Quran dan Hadis. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Hadis Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan dari Ummu Darda, qalat, ia berkata, "Dakhala alayya Abu Darda mugdaban, faqultu lahu ma laka? Faqala wallahi ma arifu fihim shay'an min amri Muhammad, illa annahum yusalluna jami'a." Dari Ummu Darda, ia berkata, telah datang kepadaku Abu Darda dalam keadaan marah. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada Abu Darda, "Ma laka? Ada apa denganmu?" Faqal, lalu Abu Darda menjawab, "Wallahi ma arifu fihim shay'an min amri Muhammad. Demi Allah, aku tidak mendapati sesuatu pun, sedikit pun dari ajaran Muhammad pada mereka." Jadi ketika ada orang melakukan bid'ah, Abu Darda tidak serta-merta langsung menyesatkan orang itu. Jadi dia mengadukan kepada istrinya tentang perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh Ahlul Bid'ah. Kemudian disebutkan juga dalam hadis lain dari Amr bin Yahya, ia berkata, "Aku mendengar abi ayahku yuhadisu an abih, menyampaikan hadis dari ayahnya. Qala, ia berkata, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghada. Kami duduk di pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum salat zuhur. Ketika ia keluar, kami berjalan bersamanya ke masjid. Lalu datanglah Abu Musa al-Ash'ari mendatangi kami, faqala, berkata, akharaja alaikum Abu Abdurrahman? Apakah telah keluar atas kalian Abu Abdurrahman? Kulna. Lalu kami menjawab, la, fajalasa ma'ana hatta kharaj. Tidak. Fajalasa ma'ana. Tadi ia duduk bersama kami. Hatta kharaj, sampai ia keluar. Falamma kharaja kumna ilahi jami'a. Ketika Abdullah bin Mas'ud, atau disebut Abu Abdurrahman, ia keluar, kumna ilahi jami'a. Kami berdiri, kami semuanya berdiri menghadap kepadanya. Faqala, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran angkartuhu. Sesungguhnya aku tadi melihat suatu perkara di masjid, kemudian aku ingkari. Walam ara walhamdulillah illa khaira. Dan aku tidak ingin melihat kecuali kebaikan. Qala, wa ma huwa? Kata Abu Abdurrahman, qala, in ista fasatarahu. Kata Abu Abdurrahman, in ista, jika kamu ada di masjid, fatsatarahu, kamu pasti akan melihatnya. Qala, kemudian dia berkata, ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantaziruna shalah. Aku tadi melihat di masjid suatu kaum yang membuat halaqah-halaqah, mereka duduk menunggu salat. Fi kulli halaqatin rajulun. Di setiap halaqah itu ada seorang. Wa fi aydihim hasa. Dan dalam tangan-tangan mereka itu ada kerikil-kerikil. Fayaqul, kemudian dia berkata, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali menggunakan kerikil. Wa yukabbiruna mi'ah, lalu mereka itu mengikuti bertakbir 100 kali. Fayaqulu hallilu mi'ah, kemudian dia berkata lagi, hallilu mi'ah, bertahlillah 100 kali dengan menggunakan kerikil. Fayuhalliluna mi'ah, lalu mereka pun bertahlil sebanyak 100 kali dengan menggunakan kerikil. Fayaqul, kemudian dia berkata lagi, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Faisabihuna mi'ah. Qala, famadha qulta lahum? Apa yang telah engkau katakan kepada mereka? Faqala, ma qultu lahum shay'a. Aku tak mengatakan apapun kepada mereka. Kemudian, intidharu ra'yik, sambil menunggu pendapatmu. Qala, Afala amartahum ayya'udu sayiatihim? Kemudian ia berkata lagi, bukankah engkau telah merintahkan mereka untuk mengulang-ulang kejelekan mereka? Jadi di sini menunjukkan bahwa ya, seorang mengajarkan kebid'ahan kepada umatnya, yang mana berzikir dengan menggunakan kerikil itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Dengan bertasbih menggunakan kerikil 100 kali, ini tidak ada contohnya. Nah, kemudian di penghujung perkataan beliau, ia berkata, wallahi ya Abu Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Qala, kemudian Abu Abdurrahman berkata, wa kam min muridin lil khair lam yusibah, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tapi kebaikan itu tidak sampai kepadanya. Orang yang bermaksud untuk berbuat baik tapi caranya salah, ia melakukan kebid'ahan. Kemudian berkata, inna Rasulullah haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami bahwa ada suatu kaum yang membaca Al-Qur'an akan tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Baca Al-Qur'an baik, ya, tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cara Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, di dalam menyikapi ahlu bid'ah ya. Jadi ketika seorang melihat ahlu bid'ah, jangan langsung kita bid'ahkan mereka, kan, tapi kita dekati mereka, dakwahi mereka bagaimana cara ibadah yang benar ya, cara zikir yang benar ya, kita ajarkan kepada mereka. Jangan malah kita langsung sesatkan mereka kemudian kita jauhi mereka. Dalam berdakwah tentunya kita harus penuh hikmah, jangan membuat orang itu lari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, basyiru wa la tunafiru, yassiru wa la tu'assiru. Berilah kabar gembira, janganlah membuat orang itu lari. Yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah dan jangan persulit. Ketika melihat orang melakukan bid'ah, kita dekati dia, kita dakwahi dia dengan penuh hikmah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.